Yen tak sawan sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati kiramu nanging ono nemung sawates kanca padha rawani ning ungkapke tresno yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan apa iki ora mau dukung mung dadi kanca mesra mergo kependam cinta. Kita tresnani.